Lagu yang kedua, lagu terbaru Lonte. Judule. Anaknya nangis, yang gue Sony mas. bro, insaf lah. Masya Allah, tobat rek, tobat. Wassalamualaikum.